selalu nantiri. Harapan anu dianti duh iraharek tinekana. Raga prasa geningan kieu buktina batin ukur tumarima duh nganti asih ti saira. Sok padaha rasa asih jeung kanyana tah anjeun saestu taya sudana. Iraha atuh iraha harapan rasaka cinta wakati diri salira. Iraha atuh iraha harapan rasaka tresna laksana nyanying kabagja. Aduh aduh na iraha cinta rek nampi waleran cinta nu diwaktakeun salira. Rasa geningan kieu buktina batin ukur tumarima duh nganti asih ti saira. Sok padaha rasa asih jeung kanyana tah anjeun saestu sudana. Iraha atuh iraha harapan rasaka cinta wakcati diri salira. Iraha atuh iraha harapan rasaka tresna laksana nyanying kabagjaan. Aduh aduh na iraha gadeun cinta rek nampi waleran cinta nu diwaktakeun salira. Aduh aduh na iraha rasa gadeun cinta rek nampi waleran cinta diwaktakeun salira.